عبادا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan karenaku dan dari umatku pekerjaan-pekerjaan yang hilaf dan lupa dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang saya hormati beliau Al-Habib Muhammad Ramaki Ma'muri, dan Alhamdulillah malam ini kita kedatangan beliau sudah tidak asing lagi buat jamaah Ribat Nurul Hidayah, Bapak Kapolres dan Wakapolres, Bapak Ribut dan Hadi dan Bapak Wahyu. Semoga beliau-beliau selalu diberikan panjang umur. Beliau datang ke sini untuk menghormati ibu saya yang satu minggu kemarin, mungkin kalian masih ingat, malam Rabu kemarin saya membahas tentang masalah ridha, bagaimana orang harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Rabu kemarin pastinya ibu saya masih dalam keadaan sakit dan saya minta kepada Allah diberi. Sebenarnya malam itu saya sudah merasakan hal yang kurang baik. Saya sudah merasakan bahwasanya kapan saatnya separuh nyawa saya juga akan diambil, yakni ibu tercinta saya. Beliau kemarin ada di Jakarta jadi tidak bisa hadir. Malam ini menyempatkan hadir untuk menghormati ibu saya. Semoga langkah beliau termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tahlil berlanjut. Kemarin hari Rabu para habaib di Kota Tegal berkumpul dan ini besok malam akhir tahlil malam ketujuh. Semoga betul-betul apa yang kita lakukan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waladun salihun yad'un lahu. Dan saya merasakan bahwa Ribat Nurul Hidayah sekarang ruhnya bertambah dengan dikuburnya jasad ibunda tercinta saya di komplek pondok pesantren. Dan perlu diketahui tanah yang untuk makbarah ibunda kami itu hak milik pribadi beliau. Jadi bukan punya pondok pesantren, tapi punya hak milik beliau. Setengah tahun sebelum wafat beliau, saya sudah memikirkan bagaimana tatkala kita meninggal, harapan yang paling utama, amal sudah terputus, segalanya sudah terputus, hanya wa waladun salihun yad'un lahu, doa anak yang saleh, doa anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka saya pun mewajibkan kepada santri ribat, kalau mereka melihat kuburan ibu saya wajibkan untuk dengan ikhlas membaca surat Al-Fatihah. Dan apabila kita bermunajat kepada Allah, bertawasul kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, insyaAllah hajat kita dimudahkan oleh Allah. Tidak meminta kepada wali, tidak minta kepada kiai, tidak minta kepada wali songo, tidak minta kepada Nabi Muhammad, tapi minta kepada Allah. Kita minta kepada Nabi Muhammad saja tidak boleh. Kita hanya boleh minta kepada Allah, bertawasul kepada beliau. Na'am, Nabi Allah Adam sendiri bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga tidak akan menyia-nyiakan datangnya beliau ke majlis ini, karena kota Tegal ragi-ragan terkenal. Kemarin Bapak Bupati 2 kali ke rumah untuk hadir tahlil pertama, dan kemarin beliau sempat ngomong diledek sama beberapa kepala daerah, Tegal kayong radan terkenal saiki. Terkenal apa nih? Terkenal. Aduh, masya Allah. Tapi insya Allah aman-aman selalu, Allahumma. Yang sebenarnya mereka bukan cetakan Tegal, mereka orang-orang yang di luar Tegal. Kalau Tegal dipenuhi dengan majlis semacam ini, anak-anak muda semacam ini, golongan yang selalu pengajian, insya Allah disauhkan dari sifat semacam itu, Allahumma. Sebab kita pengen mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Satu saat ada anak muda yang dia berdialog dengan seorang ulama. Anak muda ini punya jiwa mental yang keras. Dia punya sifat terlalu frontal, menganggap orang yang tidak seide dengan dia, tidak seakidah dengan dia, dianggap seorang yang kafir. Sampai tatkala dia dikatakan, kamu gimana, kamu bangga membunuh orang lain? Oh iya, dia bukan seide dengan saya, dia kafir, dia musuh Islam, maka akan saya bunuh, saya bom biar masuk neraka. Kemudian ulama ini menceritakan bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang yang tanpa cacat, beliau satu saat menangis. Beliau menangis. Menangisnya beliau tatkala melewat di hadapan beliau seorang Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir, akan dibawa ke kuburan. Orang Yahudi meninggal belum taubat, masuk nerakanya Allah. Yang segitunya Rasulullah menangis, yang segitunya Rasulullah susah tatkala ada orang Yahudi yang meninggal, masuk nerakanya Allah. Nah, ini ada orang yang otaknya sudah tidak benar, akidahnya sudah tidak benar, kok bangga ada satu orang malah berusaha orang masuk nerakanya Allah. Sedangkan Nabi sendiri, satu orang Yahudi saja Nabi susah, tidak bisa menyelamatkan orang tersebut masuk surganya Allah, akan tetapi masuk nerakanya Allah gara-gara agamanya bukan agama Islam. Kalau melihat sifatnya Rasulullah SAW, ajaran-ajaran mereka, pemikiran-pemikiran mereka sangat-sangat bertolak belakang dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sangat-sangat bertolak belakang dengan akhlak Rasulullah. Mereka orang-orang yang selalu semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat orang mau balas dendam, kalau mau balas dendam, kita mengenal Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau balas dendam, Sayyid Al-Imam Ali Zainal Abidin akan balas dendam dengan terbunuhnya ayahandanya Sayyidina Husain. Sayyidina Ali Zainal Abidin umur 14 tahun dalam keadaan terpincang-pincang, dalam keadaan sakit, ayahandanya, adiknya, bibinya, pamannya, keluarganya seluruhnya dibantai di hadapan matanya. Sampai kepala Sayyidina Husain terlontar di tengah lapangan. Sampai bayi yang masih kecil mau minta air saja sampai mati kehausan. Kalau Al-Imam Ali Zainal Abidin mau balas dendam, mereka adalah orang yang paling pertama balas dendam. Tapi itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hujan. Kalau anuk minggir saja enggak apa-apa. Tapi kalau tenang alhamdulillah. Cuma sayanya enggak enak ini. Sampai kudanan malah kula mboten kudanan. Tapi insyaallah tambah barokah Allahumma. Amin ya rabbal. Mumpung masih ada kesempatan yang baik kita ngaji, semoga duduknya kita diridhoi oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal. Maka kita yang ngaji setiap malam Sabtu dan malam Rabu, jaga keluarganya masing-masing, jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran yang tidak diridhoi oleh Allah, ajaran yang jelas melanggar aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti tahlil seperti biasa saya akan hadiahkan buat ibu saya dan ibu kalian, orang tua kalian yang sudah meninggal, keluarga kalian yang sudah meninggal, semoga dengan bacaan tahlil mendapatkan keberkahan di alam kuburnya. Kita tidak akan menyanyiakan datangnya beliau Bapak Kapolres ke majelis ini. Kita mohon kepada beliau untuk memberikan wawasan kepada kita bagaimana orang-orang yang memang mereka-mereka kadang-kadang sudah jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Dengan segala hormat kami mohonkan Bapak Kapolres, Bapak Ribut untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati guru kami, para Habib, kemudian yang kami hormati para penisbo, seluruh alim ulama, seluruh santri di pondok pesantren yang diridhoi Allah ini. Amin. Yang pertama kami keluarga besar Polres Tegal mengucapkan bela sungkawa berduka cita atas berpulangnya ibunda tercinta Ibu Syifa binti Muhammad. Semoga beliau mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kemarin saya ditelepon Habib tidak bisa datang karena saya masih di Jakarta. Ada perintah mendadak bagi saya untuk kepentingan permasalahan penangkapan tersangka teroris yang ditangkap di wilayah Tegal di Talang kemarin. Hadirin yang berbahagia, rekan-rekan saudara-saudara kami semua, 5 bulan yang lalu saya sudah mengingatkan kepada beberapa pihak tentang adanya ancaman ISIS yang mungkin terjadi di wilayah Tegal. Kita sudah mendengar ada beberapa kelompok yang mencoba untuk berbuat dan melaksanakan pemahaman yang salah di bidang agama di Kabupaten Tegal. Orang-orangnya kita sudah tahu sebetulnya, hanya waktu itu kita masih memonitor terus karena memang belum ada unsur pidana yang bisa dijerat, sehingga kita hanya memonitor saja. Kemudian tanggal 13 September saya masih ingat, kelompok ini sebelumnya kelompok ini sudah mendirikan daulah ISIS Tegal. Jadi kemudian tanggal 13 September berusaha untuk melakukan pengeboman di wilayah Tegal. Sasarannya adalah tempat ibadah umat yang lain, saudara kita yang lain agama. Alhamdulillah pula saat itu kita bisa mencegah dan menggagalkan, namun belum bisa ditangkap karena saat itu memang yang namanya bom belum diracik, belum dijadikan satu. Jadi bom itu ada, misalnya ada 5 bagian, ketika 5 bagian bom itu belum dirakit menjadi satu, baru misalnya potasium, kemudian pupuk, kemudian gotri, tidak bisa orang ditangkap karena membawa potasium, tidak bisa orang ditangkap karena membawa baut, paku dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah dirakit menjadi satu, baru kita bisa menangkap. Alhamdulillah tanggal 13 September belum bisa melaksanakan kegiatan, sehingga direncanakan akan melakukan kegiatan tanggal 23 dan 24 Desember. Sebelum tanggal 23-24 Desember, dari kepolisian di seluruh di Indonesia sudah menangkap beberapa tersangka teroris di luar daerah Tegal. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka mencegah supaya tanggal 23 Desember dan tanggal 24 Desember tidak terjadi pengeboman. Karena tanggal 24 kita ketahui bersama, tanggal 24 itu adalah Maulid Nabi Muhammad. Kemudian tanggal 25-nya disambung dengan perayaan Natal. 2 hari ini menjadi 2 hari yang paling menyita energi kita, tapi alhamdulillah bisa dicegah. Kemudian mereka mengalihkan sasaran di tanggal 31. Tanggal 31 ini pun bisa dicegah. Pada bulan Desember pula ada warga kita yang berangkat ke Jakarta. Kemudian masih kita memonitor. Setelah tanggal 1 Januari 2016, sebelum tanggal 31 itu, kalau rekan-rekan membaca, saudara-saudara membaca berita, ada beberapa penangkapan yang dilakukan di Jakarta, di Bekasi, kemudian di tempat-tempat lain, itu adalah terkait dengan kegiatan mereka yang mau melakukan aksi di tanggal 31 Desember. Alhamdulillah bisa dicegah. Masuk tahun 2016, ada potensi untuk melakukan aksi lagi. Nah, sehingga puncaknya tanggal 14 Januari kemarin, kita wajib turut prihatin karena mereka berjihad bukan di jalan Allah, tapi mereka berjihadnya di jalan Tamrin. Bener sah. Kalau jihad itu kan di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Jalan Tamrin Jakarta. Dari kejadian itu, kemudian kita dikembangkan, beberapa orang yang dicurigai di wilayah Tegal ternyata mempunyai peran yang cukup penting, sehingga tanggal 14 tersebut muncul kejadian pengeboman di Jalan Tamrin. Kalau kita melihat ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme itu adalah segala upaya yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi segala upaya yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kita tidak tahu tujuannya apa, karena yang dibom itu adalah muslim juga, saudara sendiri. Yang dibom itu adalah negara sendiri. Tujuannya apa kita tidak tahu dengan jelas, sehingga yang demikian itu patut kita memberikan keprihatinan yang sangat mendalam. Salah satu tersangka pengeboman yang mengebom pos polisi itu adalah orang Tegal. Sehingga kemarin saya mengantar orang tuanya untuk berangkat ke Jakarta. Coba rekan saudara-saudara saya bayangkan bagaimana remuknya hati orang tua karena saya mendampingi berangkat ke Jakarta. Seharusnya ketika orang tua meninggal, anaknya mendoakan, anaknya memohonkan ampunan, anaknya menjadi harapan, ladang amal yang tidak terputus. Tapi ini anak yang disayangi justru mendahului menghadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu menghadapnya sampai masa mungkin kalau kemarin kita cerita-cerita sambil bercanda, masa malaikat Israel itu bingung. Lah, nyong belum mau nyabut sudah mati duluan katanya. Itu kan jatahnya malaikat Israel. Jangan mengambil jatah pekerjaan malaikat. Pekerjaan kita sendiri aja banyak, belum tentu pekerjaan kita selesai. Saya dari mulai Tegal sampai Jakarta mendampingi orang tua saudara Dian ini, hati saya ternyuh. Bagaimana melihat ibunya hatinya remuk, sampai-sampai ketika makan di Monas, ketika kita sampai di hotel, kita kemudian berangkat keluar untuk makan, sampai-sampai ketika makan di Monas ada suara petasan dor, itu ibunya langsung nangis karena ingat anaknya. Nah, itu saya pesan, hal yang seperti ini jangan sampai terulang kepada kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Insya Allah kalau semua santri di Tegal itu mengikuti kegiatan yang seperti ini, insya Allah tidak ada lagi yang teroris-teroris seperti itu. Pada awalnya mereka yang tersangka ini yang meninggal ini di bidang pendidikan orang yang cerdas, yang santun, kemudian berbakti kepada orang tua. Tapi setelah mengikuti kegiatan menimba ilmu di suatu tempat, kemudian pulang ada perubahan yang sangat mendasar, sangat signifikan, perubahan yang sangat luar biasa dari yang semula itu anak santun, kemudian berbakti kepada orang tua, sudah mulai mengharamkan, semua-semua diharamkan. Bahkan orang tua mau nonton TV pun dibilang TV-nya dijual saja karena TV itu haram. Ya, TV haram kalau TV itu untuk nonton infotainment, untuk nonton yang tidak benar. Tapi kalau di TV itu kan ada banyak-banyak acara yang bisa menambah pengetahuan kita, yang bermanfaat untuk kita. Seperti misalnya berita, kemudian misalnya pengajian, misalnya hal-hal positif yang lain yang bisa kita lihat dari media elektronik. Kita tidak bisa menolak kemajuan zaman dan teknologi. Sekarang siapa yang dari rekan-rekan santri, saudara-saudara santri ini yang tidak memegang handphone? Hampir semuanya memegang handphone. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita. Jadi ketika pulang sudah mengharamkan nonton TV, mengharamkan yang lain-lain, sehingga ada perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak. Sampai-sampai ayah almarhum ini bertanya, kamu berguru di mana? Coba bapak pengen berguru juga sama gurumu, sehingga kamu mengkafirkan, kamu mengharamkan semuanya. Hati-hati dalam menuntut ilmu. Beberapa hari ini kebetulan Habib, saya lagi seneng nonton YouTube. Saya lagi seneng nonton YouTube Naik Zakir, Dokter Naik Zakir. Bagaimana Dokter Naik Zakir mengupas bahwa kita sebagai kaum muslim itu diwajibkan untuk berpikir secara ilmiah. Tidak ada di Quran ini yang tidak ilmiah. Bagaimana kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, sekarang ini potensi untuk penyimpangan akidah ini masih ada. Jadi rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, ketika nanti mendapatkan ajakan untuk kelompok-kelompok kecil melakukan kajian terhadap satu masalah, melakukan kajian di kelompok kecil 4-5 orang yang melakukan pengkajian sendiri tanpa dibimbing oleh guru-guru kita, jangan mau. Karena dari situlah muncul nanti penafsiran-penafsiran yang salah. Mereka bergerak dengan cara merekrut 1-2 orang diajak untuk kumpul. Kemudian dari situ mereka mengkaji suatu permasalahan dengan landasan agama, kemudian diusik sentimen kita, keprihatinan kita terhadap masalah Palestina, kepada masalah Rohingya, saudara-saudara muslim kita yang di Suriah. Yang seperti itu yang menyentuh sentimen kita, sehingga kita mudah. Karena jiwa seorang muslim itu adalah akan berontak ketika melihat ketidakadilan. Namun ketika dia diarahkan melihat ketidakadilan dengan cara yang salah, muncullah jiwa-jiwa radikal yang salah. Kemarin ditangkap 2 di wilayah Talang. Dan kemudian Pak Wakapolres yang ganteng ini, Pak Wahyu, memimpin penyitaan. Ketika kembali ke kantor, yang disita itu sudah ada jadi bomnya, Habib. Potasiumnya ada, black powdernya ada, semuanya ada, lengkap semuanya. Dan yang dibawa ke Jakarta, meledak di Jakarta itu dimungkinkan sekali dibuatnya di Tegal. Ingat, saya pernah ingat Bapak Bupati pernah bilang bahwa ada tempat di Tegal yang menjadi Jepangnya Indonesia. Nah, kreativitas warga kita jangan sampai salah. Kreatif itu untuk menciptakan produk yang bermanfaat, bukan produk yang merugikan seperti itu. Alhamdulillah dalam penangkapan kemarin tidak ada perlawanan dan tidak ada korban, sehingga kita melakukan penangkapan dengan lancar, sehingga kita bisa melakukan penyitaan semuanya dengan lancar. Dan sekarang sudah diproses, kita tunggu proses hukumnya. Karena memang pengungkapan kasus terorisme di Indonesia itu semua berujung, bermuara di pengadilan. Nah, yang paling penting adalah kejadian itu menjadi cermin bagi kita bersama, supaya kita tidak terlarut dalam pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu. Itulah betapa pentingnya guru kita, para habaib, para alim ulama yang senantiasa memberikan bimbingan, mengingatkan, menafsirkan yang benar, bukan menafsirkan yang salah. Saya sendiri sebagai Kapolres malu karena kemarin bulan Desember kita menutup tahun dengan acara deklarasi santri mitra Kamtibmas, yang berarti seluruh santri untuk menjadi mitra Kamtibmas bagi polisi untuk melakukan pemeliharaan Kamtibmas. Namun acara kita kemarin ternoda dengan adanya kejadian yang di Talang. Itu memalukan kita, memalukan warga Tegal, memalukan Indonesia, karena dalam hitungan detik, hitungan menit, berita itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Mereka tidak menyadari ketika bom itu meledak, hari itu juga indeks harga saham gabungan di pasar saham Jakarta, di BEJ, langsung turun ke nilai kemerah, ke angka merah. Dan itu merugikan perekonomian rakyat. Kalau itu berlanjut terus, akan ada pemutusan hubungan kerja. Investor lari dari Indonesia. Akhirnya orang Indonesia banyak yang menjadi pengangguran, tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, perekonomian tidak jalan. Dampak itulah yang tidak dipikirkan oleh mereka. Dan sekarang mereka merubah cara. Kalau dulu mereka menyerang kepentingan asing, Amerika dan sekutunya, sekarang yang diserang adalah Pak Wahyu, polisi. Karena polisi ini dibilangnya togut. Dah, saya dibilang togut. Polisi, aparat keamanan menjadi musuh bagi mereka. Nah kalau seluruh polisi di Republik ini satu hari aja mogok gak mau kerja, bisa dibayangkan macetnya kayak apa, lalu lintas kayak apa, bandit semua, maling, pencuri pada keluar sarang semua, bikin kacau negara ini, rusuh. Tapi kita tidak boleh takut, kita lawan terorisme itu dengan keyakinan bahwa kita bisa menghadapi mereka. Dan kita tidak boleh takut karena memang tujuan mereka untuk menciptakan rasa takut. Alhamdulillah dalam hitungan jam situasi sudah normal kembali. Kemarin kita diundang diberikan apresiasi oleh beberapa perwakilan negara. Kemudian yang paling saya terenyuh adalah bapak ibunya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah Indonesia. Bayangkan 9 bulan dikandung, kecil disuapin, diajarin, dibondong, luar biasa pengorbanan ibu kita, orang tua kita. Ketika besar, bukannya memberikan menjaga nama baik keluarga, justru orang tua yang meminta maaf kepada pemerintah, kepada masyarakat Republik Indonesia. Nah itu jangan, auzubillah min zalik, itu jangan sampai menimpa kepada kita semua. Saya yakin kalau nanti saudara-saudara sekalian rajin mengikuti acara-acara seperti ini dengan bimbingan para habaib, dengan bimbingan alim ulama, insya Allah hal-hal seperti itu tidak akan terulang. Dan saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian untuk lebih peduli kepada teman, tetangga, keluarga. Kalau sudah mulai kelakuannya aneh-aneh, menyimpang, kemudian mengharamkan, mengkafirkan, tolong diingatkan dan dilaporkan kepada guru-guru kita, sehingga yang bersangkutan akan mendapatkan bimbingan supaya lurus kembali. Saya kira itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga ke depan kita semua bisa lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di Kabupaten Tegal. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kapolres, dan semoga bisa menambahkan wawasan kita. Man lam yahtam bi amrin muslim falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan orang Islam itu bukan golongan. Tapi bukan berarti kita akan muncul rasa fanatisme yang terlalu berlebihan, yang sampai-sampai kadang-kadang hanya dikompor-kompori dengan sesuatu yang memang secara hati kita sebagai seorang muslim mungkin akan merasakan sedih, akan tetapi ada cara lain yang diajarkan para salafus saleh. Kalau kita melihat kejadian-kejadian di Palestina, di Suriah, di Irak, di Yaman, ada cara lain. Yang paling utama, kita diwajibkan untuk mendoakan mereka. Bukan malah sebaliknya, kita melakukan sesuatu yang jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat, saya dulu di Yaman 4 tahun, beliau-beliau Sayyidil Habib Umar, Al-Habib Abu Bakar, sampai Habib Abu Bakar Masyhur yang kemarin datang ke kota Tegal, beliau mengacungi jempol betul-betul. Beliau mengatakan, Indonesia itu negara yang sangat hebat. Saya turun dari pesawat saja, pihak dari kepolisian, dari TNI, semuanya mendampingi beliau. Kalau di Yaman, hanya baret satu saja, sudah Masya Allah sombongnya. Di sini turun dari pesawat, mereka kasih fasilitas yang sangat baik. Dalam perjalanannya, dikawal oleh polisian. Sampai tempat, mereka memuji, mereka bangga. Dan mereka pun menghormati kita semua. Tinggal kita bersyukur kita ditempatkan di negara yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur Allahumma. Ada seorang ulama Mesir menangis beliau. Beliau senang sekali di Indonesia. Melihat apa? Sore hujan rintik, kadang hujan. Di sana mau hujan aja berbulan-bulan baru turun hujan. Sampai ada lagi yang mengatakan, Habib, kami mohon maaf, negara Indonesia itu, Habib Umar ditanya, negara Indonesia itu banyak maksiat, banyak ini. Habib Umar bukan malah tersenyum. Kata Habib Umar, kalian harus beruntung. Dengan memejamkan mata kalian sudah ibadah kepada Allah. Dengan memejamkan mata sudah ibadah kepada, bukan munculnya rasa benci, bukan munculnya rasa suudzon, akan tetapi mengambil satu hikmahnya. Hubbul watan minal iman, kita harus betul-betul juga kita hidup di mana, kita di mana. Semoga kita betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada pemikiran-pemikiran yang enggak jelas, pemikiran yang kurang baik, maka tadi dikatakan oleh Bapak Kapolres. Kalau sudah ada pengajian sifate modele sendale disimpan tumpetakan. Pengajiannya jam 12 bengi. Kunci hati-hati. RT harus turun, RW harus turun. Ada apa ini? Ngaji model apa? Ngaji jam 12 bengi turu ben enak. Ya masa ngaji jam 12 malam? Ngaji ba'dal isya bainal maghrib jam 10 aja kadang-kadang kita sudah kemalaman. Masih banyak majelis-majelis yang baik. Kalau sudah modelnya aneh-aneh semacam itu, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah, sudah enggak perlu ikut-ikutan. Maka saya sering mengatakan, kalau orang ngaji itu tidak boleh menyalahkan ulama lain. Biasanya ciri khasnya diantaranya mereka merasa paling benar sendiri, merasa jamaah yang lain salah, pengajian yang lain tidak ada yang benar, guru kami hanya yang benar. Ini itu yang perlu kita waspadai. Dan insya Allah kalau majelisnya semacam ini terbuka, jangankan di sini, yang di luar negeri aja bisa mendengarkan pengajian ini. Maka tidak mungkin pengajian semacam ini dikatakan teroris. Pengajian ini dikatakan sesat. Karena apa? Yang mendengarkan lewat streaming seluruh dunia, siapa mau mendengarkan bisa. Nah tapi yang sifatnya sudah umpet-umpetan, kadang-kadang dilihat dari mana, orang mana, tidak sembarangan masuk. Nah ini perlu kita waspadai. Dan insya Allah semoga tidak muncul di majelis-majelis di kota Tegal. Allahumma, kita harus bareng-bareng ulama, umaro berkumpul jadi satu, pemerintah, kepolisian, TNI, Polri, semuanya untuk menyelamatkan anak-anak bangsa. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini seperti biasa kita tutup pengajian jam 10. Kita niatkan tahlil malam ini untuk orang tua kita yang sudah meninggal. bapak ibu yang sudah meninggal, saudara yang sudah meninggal, juga buat ibunda tercinta saya Syarifah Syifa binti Muhammad bin Hamid bin Hamsyah Habakar. Al-Fatihah. أفضل ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله حبيبنا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله Oh ya Allah ya Allah oh ya Allah ya Allah Allah ya Allah oh ya Allah ya Allah Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Minta hadiah Fatihah Bubat buat Haji Mahwani bin Haji Khofur dan Arif Ardianto. Semoga Allah sembuhkan dari sakitnya. Dan juga Ibu Siti Mustaha binti Samsudin. Semoga Allah mudahkan dalam masa kelahirannya. Dan janin dan ibunya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ولقد أشرت إن عظيما أصعب تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر كدعا لمن صفت ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة هنا نرضى وإذ فقرنا ورجانا للواحد الأحد الألي إلينا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجيب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبان أوصانا والحاضرين والسعي في جمعنا أن نعلو بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاغفر لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واضم كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا غازلنا واشفع عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات يا الله سمك حاجات كده لقبولك أنا يا الله يا رب اللهم إنا نسألك يا الله اللهم إنا نسألك يا الله حاضرين حاضرين واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا داس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدر الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة أما ينصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أصر رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول أجمعين آمين. Mari kita baca surat Fatihah. Al-Fatihah liman kuri'a lah. Semoga dengan surat Fatihah Allah mudahkan segala hajat kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kampungkan, ya Allah berikan keamanan di kota Tegal khususnya, ya Allah dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari bencana, ya Allah jadikan anak-anak mudanya anak yang diridhoi oleh Allah, pulang ke rumahnya masing-masing semua diberikan ridho oleh Allah dan diberikan istiqamah. Al-Fatihah. Rabbana Rabbana Rabbana ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فاتب علينا توبة تنسين كل حبة فاسر لنا عراتي وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخواني وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين جماعة من ربي اسمه فضلا وجودا منا نبيك بسبب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوني بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوني بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عدى الهبي وآله وصحبه عدد تصيصه والحمد لله بالبد والدنائب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بحسن خادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة.